sehingga mereka harus melakukan majelis ilmu ini dengan via telepon atau melalui kaset-kaset atau rekaman-rekaman. Yang ini jelas banyak kekurangannya ketika dia tidak paham, tidak bisa bertanya. Sementara antum bisa duduk di majelis ilmu sama asatidzah hampir tiap hari. Di daerah lain berebutan meminta terus-terus dan seterusnya. Siap pondok ahlu sunnah supaya ada yang membimbing mereka, supaya ada daras taklim. Maka wajib bagi ahlu sunnah khususnya di Karawang bersyukur kepada Allah. Anak takut ketika mereka atau ahlu sunnah di Karawang tidak bersyukur, Allah cabut kenikmatan. Susah mencari ilmu, susah memondokkan anaknya. Ini bukan tidak mungkin. Perkara yang aneh pun bisa terjadi dalam tanda kutip aneh ini yang tidak disangka oleh manusia. Banyak contoh-contoh yang akhirnya ketika dia tidak bersyukur terhadap nikmat yang agung ini, maka Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat tersebut. Baik Allah cabut secara keseluruhan untuk komunitas Ahlussunnah di situ, atau Allah cabut per individu. Dia tidak bersyukur terhadap nikmat taklim ini, duduk di majelis ilmu, melalaikannya, tidak peduli, Allah cabut nikmat ini pada. Ketika pas ada taklim, ada aja halangannya. Inilah itulah. Dan dia tidak bisa meninggalkan hal itu. Hal ini disebabkan karena di awalnya dia memang sudah menghindar dari apa syukur ini, dari ta'lim ini. Pernah ingat nasihat Syekh Taimin dalam sebuah tulisannya, ketika seorang melalaikan satu kewajiban dan ini terbiasa dia lalaikan, maka Allah akan menguji dia untuk tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan apa? Hirman. Allah tidak memberikan kesempatan kepadanya. Terbukti bukan hanya ikhwan biasa, bahkan ada yang dia selevel ustaz, teman-teman kita di Yaman. Dia menghindar dari taklim, dia menghindar dari mengajar teman-temannya, mengajar ikhwan. Subhanallah, Allah uji dia dengan kesibukan yang luar biasa. sampai seminggu apa sebulan pun dia tidak bisa, dua bulan pun tidak bisa. Sebenarnya tidak ada kegiatan sebenarnya, tidak ada kegiatan taklim. Padahal dia memiliki ilmu. Dan itu sudah nasib. Dan ini ada, masih ada orang. Masih ada. Ini awasan. Walinya lebih dah kita berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang dicabut nikmat duduk di majlis ilmu. Ini nikmat ikhwah. Coba antum tanya-tanya ke ikhwah-ikhwah yang mereka itu di daerah-daerah tidak ada ustaz, sulit mereka bertanya, ingin ta'lim juga, ingin mengembangkan dakwah juga susah. Nah, ambil ibrah, ambil pelajaran. Terus kemudian antum jangan menilai pengajar atau asatidah dengan berbagai kekurangan yang ada padanya. Mereka manusia. Sampaikan atau nasihati, amar ma'ruf nahi munkar. Karena antara antum dengan ustaz, antum ada hakim yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Kitab wa Sunnah. Sampaikan nasihat, teguran dengan baik. Datang ke rumahnya atau lewat ring ini japri WA atau bangunan bagusnya antum datang, apa ustaz antum melakukan ini, padahal yang anak tahu begini dan begini, bisa antum terangkan atau bisa antum jelaskan. Amar ma'ruf nahi munkar. Justru ketika seorang atau ikhwah ini tidak mengamalkan perkara ini, amar ma'ruf kepada ustaznya, ini akan menjadikan ustaznya ini maghrur, tertipu. Dia merasa di atas angin, enggak ada yang mengkritik dia, merasa apa yang dia sampaikan benar semuanya. Nah, ini bahaya. Banyak kejadian asatidzah yang tergelincir, ya, asatidzah yang tergelincir. Salah satu sebabnya adalah ikhwas kelilingnya. Maka hati-hati antum jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti ini. Ikhwas kelilingnya membiarkan kemungkaran, membiarkan kesalahan yang dilakukan ustaznya. Diingatkan, karena mereka manusia, diingatkan tapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Karena berbeda martabat atau derajat ikhwah dengan ustaz. Ini bukan ingin mengangkat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengangkat mereka ahlul ilmu. Jadi caranya dengan cara yang baik. Kita dengan ikhwah aja menasihati dengan cara yang baik, apalagi dengan ustaz, dengan gurunya. Nah, ini diperhatikan, diperhatikan, karena mereka manusia, diingatkan. Ketika seorang ustaz tidak mengingkari satu kemungkaran yang ada pada seseorang, diingat, apa ustaz, kenapa antum tidak menasihati si fulan, padahal si fulan begini. Dan barangkali dia tidak tahu, barangkali dia belum sempat, dan seterusnya, diingatkan. Hal ini akan berbahaya sehingga khawatir, bukan khawatir, bahkan menjadi satu kesimpulan itu kebenaran. Ketika si ustaz ini tidak mengingkari satu kemungkaran yang ada pada seseorang, dengan waktu yang lama, ya, dengan waktu yang lama, yang padahal sudah tahu itu kemungkaran, waktu yang lama. Ini akan menjadikan apa? Menjadikan perkara itu adalah benar. Sehingga orang yang, terutama orang yang kurang ilmunya, dia akan menjadikan patokan, ustadz ini aja gagal mengingkari, jadi patokan. Padahal jelas mungkar. Sebaliknya ketika ada ustadz yang mengingkari hal itu, disalahkan. Akhirnya jadi terbalik. Ya, akhirnya terbalik. Nah, yang mengingkari disalahkan, yang mendukung dibenarkan, mendukung kemungkaran. Ini bahaya. Dan ini kejadian di tempat kita. Nah, jadi harus mengambil ibrah. Antum sampaikan ketika ada kesalahan pada saat tidak, dengan baik-baik. Dengan baik. Ketika antum belum paham, ini maksudnya seperti apa, antum mengatakan hukum seperti ini, antum kurang paham, datang dengan baik-baik. Justru ketika antum diam, membiarkan, ini akan menjadi bumerang, bom waktu bagi antum. Nah, sekali lagi, wajib bagi kita ahlussunnah khususnya kalau bersyukur. Tempat lain taklim susah. Jangankan tiap hari, jangankan tiap pekan, tiap bulan susah. Dua bulan sekali sulit. Nah, bersyukur itu. Manfaatkan majlis-majlis taklim ini untuk menambah keimanan, menambah ilmu antum. Antum bermanhaj jangan main-main. Serius, karena ini adalah kehidupan antum, kebahagiaan antum dunia akhirat. Jadi sekali lagi tadi berkaitan dengan apabila ada terjadi kesalahan pada seorang ustaz, ya seperti tadi diingatkan, banyak kemungkinan mungkin dia belum tahu cara hal tersebut, atau artinya dia salah memahami. Nah, sampaikan dengan baik. Atau jangan sampai ketika salah satu ustaz yang melakukan satu kesalahan, sudah dia antipati, sudah tidak mau duduk lagi, padahal dia belum menyampaikan kesalahannya atau nasihatnya kepada ustaz tersebut. Nah, ini akan mengakibatkan salah satu sebab dicabut nikmat tersebut. Di antara wakilnya adalah ketika misalkan seorang ustadz ini hamba merasa ditinggalkan atau merasa tidak dianggap atau taklimnya ditinggalkan, apakah dia akan betah? Sehingga tadi akan berpikir, oh mungkin saya sudah tidak dipakai lagi, lebih baik saya cari tempat yang mereka membutuhkan saya. Seperti itu. Dan ini tidak mustahil terjadi. Kalau bahasanya mungkin terjadi, apuan salah. Dan ini mungkin terjadi. Karena pemikiran yang seperti ini wajar. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang istilah-istilah berkaitan dengan pembahasan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang makna ta'wil. Begitu juga kita telah menjelaskan tentang makna tahrif. Walaupun di sini banyak pembagian ya, apa itu ta'rif, pembagian ta'rif ada berapa dan seterusnya, tidak kita jelaskan karena maqamnya bukan maqam perincian. Kita akan menjelaskan secara global saja. Kemudian kita akan melanjutkan makna istilah yang lain. Tahrif sudah kita jelaskan. Di sana ada lagi makna at-tamtsil. Apa itu tamtsil? Menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Jadi menyamakan dengan persis satu perkara dengan perkara yang lain. Contoh mobil ini seperti mobil yang itu, warnanya, ya, bentuknya, itu tamtsil. Itu namanya tamtsil. Jadi tidak ada perbedaan sedikit pun. Itu tamtsil. Pelakunya disebut mumatsilah. Pelakunya disebut mumatsilah. Atau mumatsil. Afwan. Pelakunya disebut mumatsil. Kelompoknya disebut mumatsilah. Kelompok ini termasuk kelompok yang sesat dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika mereka mendapatkan ayat tentang sifat Allah, contohnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di tangan-tangan mereka, berada di atas tangan-tangan mereka, yadullah, tangan Allah, maka para mumatsilah, ya, kelompok mumatsilah ini, mereka mengatakan bahwasanya tangan Allah ini seperti tangannya manusia, persis. Nah, ini mumatsilah. Mereka juga termasuk kelompok yang sesat. Bagaimana? Nah, nanti akan kita bacakan apa yang disebutkan atau yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya mereka apa? Terancam kekufuran. Karena barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini mumatsilah. dan seluruh sifat yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, itu disamakan dengan makhluk, disamakan dengan makhluk. Ini kelompok termasuk kelompok yang sesat. Di antara yang dilakukan oleh mereka di antara yang mereka lakukan tentang apa dalam tamsil ini, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti tadi contohnya, tangan Allah disamakan dengan tangan manusia. Terkadang mereka menyamakan Allah dengan perkara yang tidak mungkin. Mumtani'at, bahasanya mumtani'at. Perkara yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin. Seperti ucapannya orang-orang filsafat, dan mungkin ini juga diajarkan di Universitas Islam ya, yang ada di Indonesia, terutama jurusan filsafat. Apa? Mereka menyamakan Allah dengan perkara yang mumtani'at, perkara yang tidak mungkin terjadi. Apa contohnya? Mereka menyamakan Allah, yaitu memberikan sifat kepada Allah, la fil kharij wa la fil dakhil, wala mawjud wala ma'lum. Allah ini tidak ada di luar alam ini, tidak ada di dalam alam ini, tidak juga ada, tidak juga tidak ada. Tidak ada di kiri, tidak ada di kanan, tidak ada di bawah, tidak ada di atas. Ini orang-orang filsafat. Kira-kira yang seperti ini masuk akal tidak? Tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Karena perkara yang mewujud, perkara yang ada, itu mesti, kalau tidak ada di satu tempat, berarti ada di tempat lain. Kalau tidak ada di atas, ada di bawah. Kalau tidak di kanan, di kiri, dan seterusnya. Kalau ada di dalam, di luar, dan di luar, di dalam. Mereka mengatakan hal ini tujuannya ingin menghilangkan sifat-sifat Allah, ya, menghilangkan sifat-sifat Allah. Dan juga mereka ingin mengatakan bahwasanya Allah ini tidak ada. Hanya saja mereka bersilat lidah, ya, memalingkan kaum muslimin, seolah-olah mereka ini adalah ahli dalam akidah, seolah-olah mereka ini masih berbicara Islam. Kalau mereka mengatakan ke kaum muslimin Allah tidak ada, hah, kira-kira apa yang terjadi? Tidak akan ada yang menerima, tidak ada pengikutnya, ya, tidak akan ada pengikutnya. Tapi mereka bersilat lidah, mengatakan bahwasanya, tidak mengatakan langsung Allah tidak ada, tapi kata mereka Allah ini tidak ada di atas, tidak ada juga di bawah, tidak ada juga di luar alam ini, tidak juga di dalam alam ini, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri. Nah, hal ini juga mereka menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala bil ma'dumat, dengan perkara yang tidak ada. Apa yang mereka sifati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang tadi, tidak ada di atas, tidak ada di bawah, ini menyamakan dengan perkara yang tidak ada. Karena tadi kalau perkara yang ada mesti ada posisinya di mana. Paham ya? Ini beberapa tamsil yang mereka lakukan. Yang pertama tadi menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, dengan ada yang ada. Tangan Allah ya, seperti yang mereka lihat di tangan manusia, seperti ini tamsil. Adapun untuk mereka bantahannya, yang jelas di dalam Al-Quran sudah jelas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, dengannya sesuatu pun. Ini jelas Al-Quran yang berbicara. Adapun secara akal untuk membantah mereka, ya, persamaan nama itu tidak melazimkan persamaan secara keseluruhan. Paham? Misalkan kata wajah, wajah manusia dengan wajah monyet, katanya sama wajah, tapi bisa sama secara keseluruhan tidak? Tidak. Ini antara makhluk saja sudah berbeda, ya, antara makhluk saja sudah berbeda. Kaki, kaki semut, kaki gajah, kaki kuda, semuanya berbeda. Ini antara makhluk. Padahal ininya sama, kata ininya apa? Kaki. Jadi tidak melazimkan, tidak mengharuskan, tidak mengharuskan sama. Maka ketika disebutkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di tangan mereka, maka tangan Allah ini tidak melazimkan sama dengan makhluk, dengan manusia. Terkadang di manusia aja berbeda, iya enggak? Jangankan beda, beda ini, beda jenis, antara manusia saja tangannya berbeda, beda enggak? Beda. Sidik jari, enggak ada yang sama, seluruh dunia enggak ada yang sama. Ya. Seperti itu kan? Nah. Ini bantahan kepada mereka. Bantahan kepada mereka. Antara makhluk aja tidak sama. Antara satu jenis makhluk aja juga tidak sama. Apalagi antara makhluk dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang paling tinggi, yang lebih agung. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Kemudian yang berikutnya, istilah berikutnya itu at-takyif. At-takyif. At-takyif ini berasal dari kata kaif. Kaifa, bagaimana? Yang makna bebasnya membayangkan sifat Allah dengan bentuk tertentu. Membayangkan sifat Allah dengan bentuk tertentu yang tidak ada pada kenyataannya. Yang tidak ada pada kenyataan. Kalau tamsil itu ada kenyataannya, seperti tangan ini manusia, ya, seperti wajah manusia, itu ada kenyataannya. Tetapi kalau takyif tidak, dia menyamakan sifat Allah, tetapi dengan khayalan, dengan sebuah bayangan yang dia bayangkan. Oh, tangan Allah ini seperti ini, panjangnya, terus jari-jarinya, dibayangkan yang tidak ada pada kenyataannya, itu takyif, ya, itu namanya takyif. Sama ini juga masuk kepada at-tamsil atau masuk kepada jenis tamsil, ya, jenis, ya, artinya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan dengan makhluk. Dan bantahannya sama seperti yang tadi, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan juga tadi bahwasanya ketika nama yang sama ini tidak melazimkan sama seluruhnya, ya, sama seluruhnya. Tidak mengharuskan sama seluruhnya. Kenapa? Karena hal ini tergantung diidofahkannya atau disandarkannya kata tersebut. Contoh tadi, kaki. Kalau disandarkan kepada kaki sapi, maka bentuknya seperti ini. Ketika disandarkan kepada kaki kambing, maka bentuknya seperti ini. Ya, berbeda. Kaki semut, kaki gajah dan seterusnya akan berubah hakikatnya. Akan berubah hakikatnya. Itu antara makhluk, ya, apalagi antara makhluk dengan khaliq. Kemudian yang berikutnya, istilah berikutnya adalah at-ta'til. Ta'til menafikan makna yang benar. Nah, ta'til itu menafikan makna yang benar. Menafikan makna yang benar atau mengingkari makna yang benar. Pelakunya disebut mu'attil. Kelompoknya disebut mu'attilah. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yaitu mereka menolak seluruh makna nama-nama dan sifat Allah. Disebutkan dalam Al-Quran Ar-Rahman, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman dan memiliki sifat rahmah. Mereka tolak. Mereka tolak. Mereka ta'til, maka mereka hapus semua tuh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka hapus semua. Walaupun mereka bertentangan dengan apa? Dengan prinsip mereka. Karena dia, mereka ini masih menetapkan sifat khaliq bagi Allah. Mereka masih menetapkan sifat khaliq bagi Allah. Di satu sisi mereka menafikan seluruh nama Allah dan sifat Allah, tetapi satu sisi dia menetapkan apa? Sifat khaliq atau nama al-khaliq bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bertentangan. Mereka sendiri bertentangan dengan kaidahnya. Lalu kenapa mereka mengingkari, menafikan seluruh nama dan sifat Allah? Kembali, karena mereka tadi. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Itu awalnya. Kalau yang tadi tamsil, hanya sekedar menyamakan. Tangan Allah sama dengan makhluk. Itu. Begitu ya takyif. Tetapi kalau ta'dil, mereka tidak hanya sekedar itu. Ketika mereka membayangkan bahwasanya tangan Allah ini sama dengan makhluk, maka mereka, wah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin Allah ini sama dengan makhluk. Maka kesimpulannya, maka Allah tidak layak memiliki sifat sifat ini. Maka sifat ini yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dibuang. Jadi, dibuang. Tidak dipakai. Nah itu. Nah, ini ta'lil. Dia menolak makna atau mengingkari makna yang hak. Sekaligus dia menolak sifat-sifat dan nama-nama Allah. Walaupun di mereka ini ada yang menolak secara keseluruhan nama-nama dan sifat Allah, ada yang menolak sifat apa, ada yang menolak sifat-sifatnya saja, nama-nama yang mereka tetapkan. Ada pula yang ekstrim menafikan seluruhnya, tetapi dia hanya menetapkan satu, Al-Khaliq. Ini merupakan kaidah yang bertentangan. Satu sisi dia menafikan seluruhnya, tapi menetapkan satu, Al-Khaliq. Padahal sifat Khaliq ini manusia juga ada menciptakan, ya. Manusia ada yang menciptakan, ya, membuat apa? Ini ya, membuat satu perkara, ya, menulis atau membangun. Kalau kita katakan manusia juga ada yang melakukan seperti ini, menciptakan. Oh enggak, ini beda. Khaliknya ini, khalqnya, sifat khalik ini khusus bagi Allah. Kita katakan, kenapa tidak ditetapkan juga pada sifat-sifat yang lainnya? Kenapa tidak kamu tetapkan pada sifat-sifat yang lainnya? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan tidak ada satu dalil pun yang mereka bawa, yang mereka bawakan untuk kebid'ahan mereka, kecuali dalil tersebut merupakan bantahan kepada mereka. Kembali lagi, apa makna ta'dil? Yaitu menafikan atau mengingkari makna yang hak. Kenapa terjadi ta'dil tadi? Awalnya dia mentamsil, awalnya dia menyerupakan sifat Allah atau nama Allah dengan makhluk. Kemudian setelah itu dia mengatakan ini tidak mungkin, maka dia harus ditiadakan. Padahal dari awal sudah salah, dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, sedikit kita baca apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Qala rahimahullah taala walin nasi fi hadzal maqami maqalatun. Dan manusia dalam penjelasan tentang ayat ini, dalam bab ini, maqalatun, banyak ucapan atau banyak pendapat, kathiratun jiddan, banyak sekali. Laisa hadza mawdu bastiha, di sini bukan tempat untuk penjabarannya. Wa innama yasluku fi hadzal maqam madhhab as-salaf as-salih atau yuslaku. Akan tetapi seharusnya yang diambil adalah jalan dalam permasalahan ini, dalam bab ini, yang diambil adalah jalannya madhab salafus salih. Kemudian beliau menyebutkan siapa mereka, Malik, yaitu Imam Malik, wal Auza'i, Imam Auza'i, wal Thawri dan Imam Thawri, wal Lais ibnu Sa'ad dan Lais ibnu Sa'ad, wal Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad ibnu Hanbal dan Ahmad ibnu Hanbal, wa Ishaq ibnu Rahuyah dan Ishaq ibnu Rahuyah, wa ghairuhum dan selain mereka, min a'immatil muslimin qadiman wa haditha, dari para imam-imam kaum muslimin terdahulu ataupun yang sekarang. Sekarang itu pada zaman beliau, ya, zaman Al-Imam Ibnu Katsir. Apa? Wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin. Yaitu menjalankan ayat tersebut, memahami ayat tersebut sebagaimana datangnya. Artinya sebagaimana datangnya itu maknanya seperti itu. Istiwa maklum maknanya, bersemayam maklum. Min ghairi takyif, tanpa takyif, tanpa menghayal bagaimana itu bersemayamnya Allah. Tidak. Wala tasbih, dan tidak juga melakukan tasbih, menyamakan, ya, menyamakan bersemayam Allah sama dengan bersemayamnya raja di singgasana. Tidak. Tidak seperti itu. Wala ta'til, dan tidak juga melakukan ta'til. Ta'til meniadakan. Oh, ini kalau seperti ini sudah tidak pantas bagi Allah nih sifat ini. Tidak juga.